dangdut barometernya Jawa Tengah ada Musik Gila 86 Pro Dazzle. Oke, berikutnya kita terus berjumpa seluruh dari titik satu selama buka. Yang tiga kali ini telah diberikan bersama.